Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita terus memuji dan memuja Allah Azza wa Jal atas kesempatan yang dibukakan, kesehatan yang dititipkan kepada kita. Dengan modal ini semua, kita mencoba untuk mewujudkan konsekuensi dari ilmu yang telah kita pelajari dan keimanan yang kita telah mencoba untuk mematrinya di dalam hidup. Kita mengamalkan konsekuensinya. Ini merupakan nikmat di atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus kita berupaya untuk menjaga dan melindungi. Tentunya perlindungan yang kita maksudkan adalah selalu menengadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga, diberikan keistiqomahan untuk menapaki jalannya yang lurus sampai akhir hidup kita. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pertarungan dalam menjalankan jalan yang menapaki jalan yang lurus itu sangat-sangat hebat. Pertarungan yang sangat-sangat besar, barakallahu fikum, dan kita telah menyadari sesadar-sadarnya kalau kita sering kalah. Kita sering, barakallahu fikum, kalah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini semua untuk menyadari kita bahwa kelalaian itu masih tetap menyapa kita di dalam hidup. Kemudian syahwat selalu memanggil di dalam hidup. Demikian juga sifat emosional marah, yang itu merupakan pintu lawan akan memasuki kita. Sekali lagi kepada Allah Azza wa Jalla kita meminta perlindungan dan penjagaan. Maka termasuk dari kita menengadahkan tangan berdoa kepada Allah, yaitu apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dan malam-malam yang telah lewat, barakallahu fikum. Kita masuk dalam pembahasan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang perintah Allah Azza wa Jalla untuk berzikir kepadanya. Permisalan orang yang berzikir seperti orang yang dikejar oleh musuhnya. Lalu setelah itu dia sampai kepada benteng yang sangat kokoh. Dia bersembunyi padanya. Dia berlindung di dalamnya. Tidak bisa ditembus oleh lawan. Maka benteng yang dipakai bersembunyi itulah zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah famarra ala jabalin yuqalu lahu jumdan faqala siru hadha jumdan sabaqal mufarridun qila wamal mufarriduna ya rasulullah qala adh-dhakiruna Allah katsiran wadh-dhakirat. Dalam riwayat Imam Muslim, dalam sahih Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, adalah Rasul alaihi salatu wassalam berjalan di jalan Makkah. Lalu beliau melewati gunung. Gunung itu disebut dengan Jumdan. Di saat kemudian Rasul alaihi salatu wassalam melewati gunung Jumdan itu, beliau mengatakan, siru hadha Jumdan, berjalanlah kalian, hadha Jumdan, sabaqal mufarridun, dan telah berlalu al-mufarridun. Nabi alaihi salatu wassalam memompa semangat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di saat melewati gunung Jumdan, beliau menyuruh para sahabat Nabi untuk bersemangat menempuh perjalanan melewati gunung Jumdan. Beliau membangkitkan semangat para sahabat Nabi dengan mengatakan, sabaqal mufarridun, sungguh telah berlalu al-mufarridun. Lalu dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wamal mufarriduna ya Rasulullah, siapa al-mufarridun itu ya Rasulullah? Lalu Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, mereka kaum pria, kaum lelaki yang banyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-mufarridun wadh-dhakirat, mereka kaum wanita yang banyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa sering setan menjadikan kita lalai, barakallahu fikum, untuk tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di depan yang sekarang sering kita sebut dengan media sosial. Terlebih lewat media sosial itu sedang melanglang buana kesana kemari. Ke Amerika, kemudian ke Inggris, ke sana kemari dan seterusnya. Sering kita terlalaikan untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Bagaimana jikalau lewat media sosial itu kita melakukan hal-hal yang menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sunani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana alaihim hasratan. Dalam As-Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah suatu kaum bangkit dari sebuah majlis dan mereka tidak menyebut Allah azza wa jalla padanya, tidak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala pada majlis tersebut. Illa qamu, kecuali mereka bangkit seperti jifati himar, bangkainya himar. Maka dan atas mereka hasratan, kerugian, penyesalan. Barakallahu fikum. Kalau majlis, seseorang bangkit dari majlis, tidak disebut padanya Allah subhanahu wa ta'ala, demikian kondisi dia bangkit dari majlis tersebut, berarti persoalannya bukan kecil. Barakallahu fikum, mengangkat suara disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, oleh Allah azza wa jalla, seperti suara himar. Ya, itu adalah menunjukkan dibencinya suara itu. Maka kalau seseorang bangkit dari tempat duduk dan tidak menyebut nama Allah padanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia bangkit seperti bangkitnya ai membawa jifati himar. Jifah, bangkai himar. Padanya barakallahu fikum hasratan, kerugian. Ya. Nah, tentu ini sebagai sebuah peringatan kepada siapapun juga, apabila majlisnya majlis ngobrol, ya, kosong dari zikir kepada Allah. Ya abnauna, anak-anak kita, setiap saat, setiap waktu punya bahan untuk ngobrol. Ajib, ajib sekali. Ya, barakallahu fikum, setiap saat punya bahan untuk ngobrol, pagi, siang, sore, malam, berikutnya lagi. Ya, terkadang kita mau suruh untuk membaca Al-Quran itu berat sekali. Membaca Al-Quran. Lah, ini menunjukkan bahwa ternyata memang hebat setan. Untuk kemudian menghadapi orang-orang yang semangat untuk zikir kepada Allah Azza wa Jal. Ya, sebagai kedua orang tua, ya, diganggu dan digoda melalui anaknya, marah, mengingatkan terus anaknya, sampai terkadang Al-Quran lupa, atau mungkin terkurangi waktu untuk murajaah Al-Quran, ya, atau murajaah ilmu. Barakallahu fikum, karena marahi anaknya. Tapi itu adalah sebuah kemuliaan. Semoga marahnya itu suatu saat akan berguna. Anak-anak kita faham, kalau kita ini menginginkan kebaikan kepada mereka, tidak apa-apa. Kalau misalkan kita dikatakan cerewet, Ustaz Abdul Rahman cerewet, Ustaz Aban cerewet, ini cerewet, suka marah, tidak apa-apa. Suatu saat mereka akan menyadari bahwa kita mengingatkan, kita marah kepada mereka untuk kebaikan mereka. Barakallahu fikum. Namun kita tidak boleh berhenti untuk terus memberingatkan, mengingatkan. Karena bila majlis itu kosong dari zikir kepada Allah, cerita sana, cerita sini, ngobrol sana, ngobrol sini, itu benar-benar kerugian. Kerugian yang sangat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, thullabul ilm harus menjauhkan diri dari senang ngerumpi. Senang, barakallahu fikum, ngerumpi rahimani wa rahimakumullah. Wa fi riwayati Tirmidzi, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan, fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, tiadalah kaum duduk di sebuah majlis yang mereka tidak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala padanya, dan mereka tidak bersolawat atas nabi mereka, melainkan atas mereka tiratan, kekurangan. Maka jika Allah menghendaki untuk mengazab mereka, Allah azab mereka. Wa in syaa'a ghafara lahum. Jika Allah menginginkan mengampuni mereka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Ya, majlis barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa fi sahihi Muslim anil aghar abi Muslim qala ashhadu ala abi Hurairah wa abi Sa'id annahuma shahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam sahih Imam Muslim dari Al-Aghar Abi Muslim berkata, aku bersaksi, aku menyaksikan, bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa keduanya bersaksi atas Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la yaq'udu qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikatu wa ghashiyathumur rahmatu wa nazalat 'alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tiadalah satu kaum duduk di sebuah majlis, mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla padanya. Kita berharap apa yang kita lakukan, ya, duduk bersama saudara kita di rumahnya Allah Azza wa Jalla dalam ibadat, barakallahu fikum, dan duduknya kita di majlis, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan ke dalam hadis ini keutamaan besar yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, melainkan majlis itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Dikelilingi oleh para malaikat. Keberikutnya, dilingkupi, ya, ditutupi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dicakupi majlis itu dengan rahmat Allah, diselimuti majlis itu dengan rahmat Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun atas mereka sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Subhanallah. Betapa barakallahu fikum nikmatnya sebuah majlis. Di saat kita menemukan ketenangan dan ketenteraman padanya. Di saat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dan Rasul alaihi salatu wassalam di dalamnya menghadapi kengerian di dalam medan tempur dan medan perang. Maka nikmat besar yang Allah turunkan, Allah turunkan as-sakinah. Allah turunkan ketenangan, ketenteraman. Ini dalam kondisi menakutkan dan mengerikan. Maka barakallahu fikum, kalau seseorang merasa rugi berada di majlis ilmu, duduk di majlis ilmu merasa terganggu, merasa terbebani, maaf-maaf, kalau ada yang merasa dipaksa, maka rahimani wa rahimakumullah, ini bertanda sebuah kerugian. Kerugian barakallahu fikum yang sangat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau sampai seseorang di majlis ilmu dipaksa, merasa terpaksa, berat dan seterusnya, Allah Azza wa Jalla tetapkan, turunkan pada majlis itu as-sakinah. ketenangan dan ketenteraman. Barakallahu fikum. Tidak hanya itu saja, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut mereka, memposisikan mereka itu seperti orang yang ada di sisinya dalam barisan orang-orang mulia dari kalangan, barakallahu fikum, para malaikat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, termasuk dalam majlis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kita belajar padanya kitabullah, kita belajar padanya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita belajar padanya hal atau alat-alat yang memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan sunnah, bahasa Arab, nahunya, barakallahu fikum, ya, percakapannya, apalagi mengerti tentang ahkam, hukum-hukum, usul fikih, usul tafsir. Semuanya itu adalah ilmu, barakallahu fikum. Sehingga harus kita merasa tenang dan tenteram di saat duduk dalam ilmu, bersama ilmu agama. Wa fi Tirmidzi an Abdullah ibn Busr anna rajulan qala ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna abwabal khairi katsiratun wa la astati'ul qiyama bi kulliha. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah ibn Busr bahwa seseorang berkata, ya Rasulullah, sungguh pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Dan aku, kata Abdullah bin Busr, seseorang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dalam kisah Abdullah bin Busr, aku tidak sanggup untuk mengerjakan semuanya. Fa akhbirni bima syi'ta atathabbatu bihi wala tukathir alayya fa ansa. Beritahukanlah kepadaku apa saja yang engkau inginkan, yang aku bisa mantap padanya, yang aku bisa atasyabbatu, yaitu bergantung padanya, memegangnya dengan kokoh, dan jangan engkau memperbanyak atasku, khawatir aku lupa. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya wa ana qad kaburtu. Sesungguhnya syariat-syariat Islam itu telah banyak, sangat banyak atas diriku, dan aku telah berusia lanjut. Fa akhbirni bi syai'in atathabbatu bih. Beritahukan kepadaku sesuatu yang aku bisa memeganginya dengan kokoh dan kuat, aku bergantung dengannya. Maka jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah ta'ala. Jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, hendaklah selalu lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, subhanallah. Wa fi Tirmidzi aidan an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul ibadati afdalu wa arfa'u darajatan inda Allah yawmal qiyamah, qala adh-dhakiruna Allah katsira. Dalam riwayat Imam Tirmidzi juga dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ibadah yang mana yang paling utama dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Rasulullah memberikan jawaban, orang-orang yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wa manil ghazi fi sabilillah wa minal ghazi fi sabilillah, dan termasuk dari orang yang berperang di jalan Allah. Qala law daraba bisayfihi fil kuffari wal musyrikin hatta yang kasira wa yahtadhi badaman kana dzakiru lillahi ta'ala afdalu minhu darajatan. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, qila ya Rasulullah, termasuk juga dari orang yang berperang di jalan Allah. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, kalaulah dia memukul dengan pedangnya di tengah-tengah orang kafir dan musyrikin sampai kemudian dia terluka lalu tercelup dengan darah, ai bercucuran darah pada jasadnya, maka orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala lebih afdal beberapa derajat. Namun hadisnya adalah dhaif, sanadnya dhaif, barakallahu fikum. Dan terakhir yang kita ambil pada malam hari ini adalah hadis Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Dalam sahih Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya, permisalannya adalah permisalan antara orang hidup dan orang mati, 180 derajat berbalik. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana kalau zikirnya itu setiap saat dengan kata-kata kotor? Ya, anjing, babi, wah semua nama binatang keluar. Ke anaknya, ke istrinya, barakallahu fikum, ke teman-temannya. Maaf-maaf saja, saling sapa, pakai nama binatang. Ya, barakallahu fikum, saya dengar dengan telinga, ya Allah. Yang satu nyebut anjing, yang satu babi. Coba, saling sapa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu ini adalah dosa. Kalau saja permisalan orang yang zikir dan orang yang tidak berzikir itu barakallahu fikum bagaikan orang hidup dan orang mati. Bagaimana kalau zikirnya itu dengan perkara dosa? Majlis, ya, memfitnah sana sini, mengadu domba sana sini, memancing emosional orang terhadap temannya, itu semuanya adalah dosa, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau majlisnya itu adalah majlis ghibah selalu, ghibah sana, ghibah sini, nas'alullah as-salamatal afiyah. Maka disinilah letaknya untuk benar-benar lisan ini kita didik. kita selalu didik barakallahu fikum agar jangan terbiasa mengeluarkan kata-kata jelek. Walaupun mungkin orangnya senang, barakallahu fikum, sering kita dengar kedok. Ya. Jadi itu kata-kata yang jelek sesungguhnya. Jangan dibiasakan. Karena mesti akan direkam oleh anak-anak kita. Rekam. Ya. Rekaman anak itu lebih kuat loh. Barakallahu fik, hatta masih kecil. Rekaman. Nanti diulangi padahal dia tidak tahu. Apa artinya kalau kita yang sudah dewasa, terkadang begitu saja, lupa apa. Tapi anak kecil diulangi, goblok, bodoh, ini, itu. Kalimat-kalimat barakallahu fikum yang tidak pantas untuk keluar dari lisan seorang sunni salafi. Ya, goblok. Subhanallah. Apalagi kalau sampai menyebut nama binatang. Ada terkadang kalimat-kalimat asing, tapi keluar dari anak-anak kita. Contoh. Apa? Hah? Apa contohnya? Ayo cepat. Contoh yang sering muncul di anak-anak kita sekarang. Taruna. Apa? Istilah asing. Kepo. Apa itu kepo? Bahasa mana kepo? Abailda. Hah? Bahasa sekarang artinya apa? Hah? Kepo, mau tahu saja. Begitu Ustaz Aban. Dari bahasa Inggris, dari mana anak-anak kita tahu? Kepo. Aduh. Subha, apa lagi selain kepo? Hah? Kok bahasa Inggris mau dilariskan di pondok pesantren dengan kepo, kepo? Eh, jangan dong. Hah? Apalagi mujahid? Tidak ada? Stakim. Hah? Tidak ada. Apalagi? Siddiq? Abdul Hafid? Hah? Oh, itu kalimat kotor. Ya. Kalimat kotor kalau itu bahasa Lombok itu. Ya. Wanita pelacur atau laki-laki yang mencari wanita, itu namanya itu. Saya malu sebutkan. Itu artinya. Ya. Jangan sampai keluar. Ya, di lingkungan pondok pesantren anak-anak kita biasa mengucapkan itu. Ya, kalau anak-anak muda sekelas sekarang tahfidz berapa ya? 1, tahfidz 2, ini banyak gaya berbicara. Ya, banyak gaya berbicara, ingin sok tahu. Lisannya kurang direm. Ya, insyaallah. Tentu kita berharap kepada anak-anak kita. Tahfidz 1 atau di bawahnya lagi. Tamhid atau di bawahnya lagi. TK. Ya. Untuk kita biasakan. Jangan membiasakan keluar dari lisan kata-kata yang jelek. Ya. Barakallahu fikum. Kita ya banyak-banyak mengajari atau membiasakan diri ketika melihat atau teman kita nakal, apa yang kata kita, ittaqillah, takut kepada Allah. Ini kalimat yang agung dan mulia. Ya, ketika kita melihat ada anak yang masya Allah, ya, mengherankan, masya Allah, tabarakallah, membiasakan, barakallahu fikum, ketika ada teman memukul temannya yang lain, ittaqillah, takut kepada Allah, ya, membiasakan pakai, ya, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kita tidak kepingin anak-anak kita terbiasa untuk mengeluarkan kata-kata yang jelek, apalagi berada dalam lingkungan yang mulia. Siapapun yang mendengar temannya mengucapkan kalimat kotor, maka segera mengatakan ittaqillah. Ya, ittaqillah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dengar kalimat ittaqillah, ya akhi, ya, ya fulan, ittaqillah. Ini kalimat yang agung, mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, sungguh amat sangat jauh permisalan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak zikir. Bagaimana kalau ucapannya banyak mengandung noda-noda dosa dan kemaksiatan? Nas'alullah salamatal afiyah. Maka semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan kita pada kesempatan-kesempatan hidup ini untuk banyak mengingat Allah Azza wa Jal, baik melalui kitabullah, kitab sucinya Al-Quran, kita baca apa yang kita mampu, kita hafal apa yang kita mampu untuk menghafalnya, hadith Nabi alaihissalatu wassalam, wejangan-wejangan para ulama, barakallahu fikum, semuanya itu membawa kita untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.